Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Narji' ila darsina, kita kembali ke pelajaran kita fi fiqhil fara'id, tentang pembahasan fiqh mengenai ilmu waris. Masih dalam pembahasan al-asobah dan ashabu ta'sib, jenis yang kedua, orang yang mereka mewarisi dengan cara ta'sib bil ghair, yaitu apabila ada wanita dari salah satu empat golongan, banat atau banatul ibn atau akhwatu syaqiqat atau akhwat li'ab. Naam, coba aulad, duduk yang rapi kafi. Jangan bermain-main. Khair insyaallah. Seperti salah satu diantaranya banat, anak-anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara-saudara perempuan sekandung dan saudara-saudara perempuan sebapak. Mereka akan menerima ta'sib bil ghair, yaitu apabila ada laki-laki sederajat dengannya. Dan kita katakan satu jenis, maksudnya apakah jenis? Usul atau furu', yaitu dengan furu', hawasi dengan hawasi. Artinya sederajat dengan dia, seperti bin banat dengan ibn, yaitu perempuan, anak perempuan dengan anak laki-laki. Kemudian cucu perempuan dengan adanya cucu laki-laki yang sederajat dengannya, atau adanya cucu laki-laki yang sederajat dengannya atau yang di bawahnya, apabila telah selesai jatah kaum wanita 2/3 diambil oleh wanita, keturunan wanita yang ada di atasnya, yakni anak perempuan yang ada di atasnya yang mewarisi. Nah, kemudian yang ketiga, akhwatu syaqiqat, jenis ukhuwah, yakni jenis hawasi. Mereka akan menerima ta'sib apabila ada mu'asib bagi dia, yakni saudara laki-laki sekandung. Dan saudara perempuan sebapak juga demikian, akan menerima ta'sib bil ghair kalau ada saudara laki-laki sebapak bagi si mayit. Ta'sib bil ghair li dzakari mislu hadzil unsayain, maka jenis laki-laki mendapatkan 2 kali bagian jenis wanita. Sekarang aturan. Qala rahimahullah dalam halaman 36, wala yu'assabu imra'atun bi ahadin minadh dhukuri siwa ha'ula'il arba'ah. Naam, maka wala yu'assab, maka seorang wanita, ai tadi banat ataupun barakallahu fikum ibnul ib apa banatul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara perempuan sekandung saudara perempuan sebapak, ini tidaklah bisa ditaksib dengan salah seorang dari laki-laki selain 4 golongan tadi. Nah, 4 golongan tadi itu sudah pasangan 2 sejoli. Artinya demikian, artinya yaitu sudah muasibnya itu. Artinya kalau di sana ada ashabut ta'sib yang lainnya, taruhlah barakallahu fikum, tadi kita contohkan anak perempuan dengan cucu laki-laki. Bukankah cucu laki-laki ta'sib binafsih? Ya. Namun tidak bisa menjadi ta'sib bil ghair untuk anak perempuan. Jadi jenis perempuan yang disebutkan 4 ini tidaklah bisa ditaksib dengan salah satu dari jenis laki-laki selain 4 yang tadi. Nah, Difaham insyaallah ya. Fa ibnul akh la yu'assibu akh ukhtahu wala ammatahu wala ibnata ammihi. Maka ibnul akh, sekarang anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan. Nah, ini tidak bisa menjadi mu'assib, tidak bisa menjadikan taksib bil ghair bagi saudara perempuan si mayit, bagi bibinya, tidak bisa. Atau bagi ammahnya, yakni saudara perempuan si mayit, bibi daripada saudara bapak si mayit. Ataupun walabnata ammihi, tidak pula menjadi mu'assib bagi anak perempuan dari pamannya. Nah, al-muhim tadi ya, yang jelas kita katakan sederajat dan sejenis tadi. Nah, ini demikian. Jadi di sini walaupun ibnul akh ini bagian ashabu taksib, ibnu al-akh, nyambungnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti mewarisi dengan cara taksib, karena seluruh jenis laki-laki dari usul, dari furu ataupun hawasi, bimahdid dukur, yang nyambungnya semua dengan jalur laki-laki, mereka adalah golongan ashabu taksib. Nama ashabu taksib. Namun sekarang itu taksib binafsi. Apakah taksib binafsi ini akan menjadi taksib bil ghair, yaitu menjadi taksib bagi wanita? Bisa, khusus dalam 4 kategori yang di atas. Khusus dalam 4 kategori yang di atas. Nah, artinya demikian. Ringkasnya demikian. Demikian pula wabnul am la yu'assib, nam wal am la yu'assibu amma. Am paman. Paman tidak bisa mentaksib bibi, saudara perempuan ibu. Saudara laki-laki bapak si mayit tidak bisa menjadi taksib bil ghair bagi saudara perempuan si bapak. Nah, kenapa? Karena mereka bukan taksib bil ghair. Nah, taksib bil ghair hanya 4. Banat anak perempuan, terus cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan si sebapak. Adapun ammah tidak. Nah, bukan ashabu taksib bil ghair. Nah, sehingga di sini tadi ini demikian. Selesai dari ini. Kita ambil satu contoh saja. 6 atau 2 contoh. Contoh di sini. Contohnya. Contoh pertama. Ayyamu tasakhsun an ibnatihi wa ibni akhihi syaqiq. Wa binti akhihi syaqiq. Seorang mati meninggalkan satu anak perempuan, meninggalkan satu anak perempuannya, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, maksudnya demikian ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Nah, terbayang? Terbayang atau belum? Kita tulis. Mayit, dia mati meninggalkan anak perempuan satu orang. Dia memiliki saudara laki-laki, ya, sekandung. Saudara laki-laki ini memiliki anak laki-laki dan memiliki anak perempuan. Nah, sekarang berapa bagian saudara anak perempuan di sini? Siapa yang belum, berarti Bu Yusuf, anak perempuan berapa satu orang semuanya? mendapatkan setengah karena dia bersendirian. Kemudian di sini ini dapat 1/6? Jawabannya tidak. Yang dapat 1/6 kalau di sini. Ini tidak dapat. Dia zawil arham. Nah, telah lewat dalam pembahasannya. Nah, sekarang kalau ini mendapatkan taksib. Mendapatkan taksib. Nah, sekarang permasalahan ini kan sederajat. Apakah ini tidak terus terbantu dengan ini sehingga menjadi taksibil ghair? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia bukan salah satu dari 4 golongan yang disebutkan di atas. Banat bukan. Ibnul bi, banatul ibn bukan. Akhwat syaqiqat bukan. Akhwat li'ab bukan. Dia derajat di bawah. Nah, derajat di bawah. Nah, sehingga ini demikian tidak menjadikan mu'asib bagi dia. Nah, barakallahu fikum. Jadi sisanya di sini. Jadi dibagi 2, ini sisa. Kalau begitu, yang menerima permasalahan dari 2. 2, 1, 1. Ini anak perempuan, terus di sana keponakan laki-laki. Dapat 1, demikian. Barakallahu fikum. Difahami di sini? Satu contoh. Kalau pamannya sudah mati tadi, pamannya ini sudah mati ini. Ini sudah mati, lupa dilingkari. Nah, ini sudah mati. Nah, meninggalkan ini saja. Nah, kalau pamannya masih ada ya dikasihkan pamannya ya, ini tadi. Barakallahu fiik. Sebagai nanti akan kita pelajari ini. Difahami insyaallah? Ada yang belum paham? Kalau yang belum paham sedikit, paling cuma 30% kita tinggal. Enggak ada yang angkat tangan, insyaallah paham semua. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Khairan insyaallah. Kita ambil satu contoh saja. Maka kata Syekh di sini, lihatlah kata Syekh, falil binti an-nisfu. Maka bint mendapatkan setengah. Kenapa? Karena bersendirian. Naam. Walil ibnil akh asyqiq al-baqi. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yakni keponakan laki-laki dari anak dari saudara laki-laki tadi, mendapatkan baki sisanya. Wala syai'a li bintil akh syaqiq. Maka bintul akh syaqiq, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, tidak mendapatkan sedikit pun. Nah, jangan mengungkit suatu kebaikan. Allah mengatakan wala tannun tastakthir. Janganlah engkau memberi sesuatu berharap mendapatkan sesuatu yang banyak. Nah, barangkali gambaran dalam kehidupan, keponakan laki-lakinya tidak pernah perhatian kepada dia, tidak pernah berbuat kebaikan dan seterusnya. Namun kalau dia mati, tetap dia akan mendapatkan bagian. Karena ini tidak ada kaitan dengan jasa, tidak ada kaitan dengan kebaikan dan seterusnya. Nah, adapun berbuat baik, kita harapkan selalu ikhlas kepada Allah untuk menanamkan kebaikan pada diri kita, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seorang anak kita ataupun saudara berbuat baik kepada saudaranya, siapa tahu nanti saya diberi bagian waris yang lebih. Jangan beranggapan ini namanya bukan ikhlas. Namanya bukan ikhlas. Wala tamnun tastakfir, janganlah engkau memberikan sesuatu berharap mendapat balikan balasan yang lebih banyak. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ini gambaran seandainya, artinya gitu ya, seandainya. Lalu ini kan bahkan seandainya di sini bibinya, di sini ini laki-laki, di sini laki-laki. Mati. Ini walaupun sejauh apapun yang dapat yang ini enggak dapat. Loh, kok bisa? Ya itulah rezeki yang Allah berikan kepada dia dari langit ketujuh. Nah, artinya demi itulah yang Allah berikan dari langit ketujuh, ketentuan yang Allah berikan. Nah, jadi di sini artinya kalau begitu, kalau kita berbuat baik kepada saudara kita, jangan sekanya dalam bentuk ingin mencari imbalan ataupun juga kafaah. Nah, Laisal wasil bil mukafi, kata Rasulullah, bukanlah orang yang dikatakan menyambung tali silaturahmi yang dia membalas kebaikan. Dengan makna kalau saudara kita baik, kita baik. Kalau dia jahat, berarti kita juga menjauh. Bukan demikian. Namun, kita berusaha berbuat baik terus kepada karib kerabat kita karena ikhlas, semata-mata mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran waris memberikan faedah kepada kita kayak tadi diantaranya. Nah, ini barakallahu fikum. Ini satu contoh. Nah, maka kita masuk pada jenis yang ketiga. Contohnya cukup satu saja, kita ingin meringkas waktu supaya kita mengetahui prioritas siapakah ketika ashabut taksib ini berkumpul nanti. Nah, sekarang jenis yang ketiga dari cara taksib, yaitu ashabut taksib. Yang pertama taksib bil ya binafsi, orang yang mewarisi dengan cara taksib dengan zatnya dia, dengan dirinya dia sendiri. Yang kedua taksib bil ghair, orang yang para wanita yang bisa mewarisi taksib dengan sebab ada muasib dari golongan laki-laki sejenis dan sederajat dengan dia. Empat golongan tadi. Banat, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan, sekandung dan saudara perempuan, sebab apa? Kalau ada laki-laki sederajat dengannya. Nah, ini barakallahu fikum. Kemudian jenis yang ketiga, wal asibu ma'al ghair, wanita yang bisa menerima taksib bersama yang lainnya. Kalau tadi dengan sebab ada yang lainnya, kalau sekarang bersama yang lainnya. Maksudnya bersama sama-sama jenis wanita. Siapa mereka? Mereka adalah tidak semua jenis wanita, terbatas juga, yakni akhwatu syaqiqat wal akhwatu minal ab, yakni dari jenis saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak. Dua golongan ini akan menerima taksib ma'al ghair. Dengan siapa? Ma'man yaris bil fardi minal furu. Nah, ini harusnya ma'an ma'a man man yaris, artinya di sini dhamirnya kembali kepada man. Man man yaris bil fardi minal furu, harusnya perempuan. Nah, demikian. Bersama dengan orang yang mewarisi dengan cara fard dari jenis furu, yakni tentunya perempuan. Karena laki-laki tidak menerima dengan fard, dengan taksib. Nah, sehingga di sini yaris dhamir kembali kepada man. Nah, dhamir kembali kepada man. Fa'ilnya huwa, kembalinya kepada man. Wa illa ma'al bin awil bintul ibn ya allati allati yaris allati tarisu bil fardhi. Nah, demikian. Atau dikatakan man man yaris nabil fardhi minal furu minal inas. Boleh demikian untuk memahamkan. Nah, di sini yaitu kita ulangi, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak. Dua golongan ini apabila ada bersama mereka golongan wanita yang menerima waris dengan cara fard saja, maka fatakunul akhwatu syaqiqat bimanzilatil ikhwah al-asyiqa, maka jadilah keberadaan mereka ini bagaikan saudara bagi saudara perempuan sekandung, bagaikan saudara laki-laki sekandung. Dan kedudukan mereka para banat ataupun banatul ibn yang mewarisi dengan cara fard ini bagi saudara perempuan sebapak, bagaikan kedudukannya bagaikan saudara laki-laki sebapak. Jadi sederajat jadinya. Nah, dua golongan saja. Maknanya di sini, yang menerima waris dengan cara taksib ma'al ghair. Taksib ma'al ghair. Seorang mati Seorang mati, dia meninggalkan di sini ada saudara perempuan sekandung. Ibu bapak, demikianlah ya. Di sini saudara perempuan, garis-garis, satu bapak saja. Ini ibu dan bapak. Ini bapak saja. Yani demikian seandainya ya. Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak. Kapan mereka akan mendapatkan taksib? Yaitu apabila ada di sini anak perempuan, pokoknya dari furu', yang menerima dengan farad. Ada ini atau ada ini. Seandainya ada ini atau ini mati. Ada ini. Nah, maka keberadaan mereka yang menerima waris dengan farad. Kapan itu menerima waris dengan farad? Yaitu tatkala tidak ada yang mu'asib bil ghair bagi dia. Nah, dengan farad apakah di sini satu orang sehingga menerima setengah, atau dua orang sehingga menerima waris 2/3. Nah, di sini juga sama. Nah, misalnya ini telah mati, adanya ini. Pokoknya dari furu', dari furu'. Apakah di sini ataukah di sini ataukah di bawahnya kalau ini tidak ada? Nah, maka mereka menjadi mu'asib ma'al ghair. Nah, menjadi mu'asib bagi bibi-bibi mereka. Bagi bibi-bibi mereka. Nah, ketika mereka mewarisinya dengan farad saja. Adapun kalau di sini ada ini, maka tidak jadi mu'asib bagi sini. Nah, karena di sini sudah taksib. Nah, taksibnya diberikan ke sini. Namun ketika tidak ada, maka ini menjadi mu'asib bagi sini, sisanya akan dikasihkan ke sini. Sisanya akan dikasihkan ke sini atau ke sini. Sehingga kedudukan dia seolah-olah menjadi saudara laki-laki sekandung. Kalau bagi dia seolah-olah menjadi saudara laki-laki sebapak. Nah, difahami di sini? Difahami insyaAllah? Pak Ayib, kumaha? Khairan insyaAllah. Kita ambil contoh yang dibawakan oleh Syekh di sini. Misalu syaqiqat. Misaluhu fi syaqiqat. Contohnya pada saudara perempuan sekandung. Ayyamuta syakhsun an bintihi wa ukhtihi syaqiqah. Seorang mati meninggalkan satu orang anak perempuan dan satu orang saudara perempuan sekandung. Demikian. Satu orang saudara perempuan sekandung. Maka berapa bagian bint? 6. Siapa? Abu Naufal. Satu orang bin, saudara anak perempuan, dan satu orang saudara perempuan sekandung. Bagian bin setengah. Kenapa setengah? Karena bersendirian. Barakallahu fiik. Anak perempuan mendapatkan setengah. Saudara perempuan sekandung mendapatkan berapa? Pak Ayyid. Taksib. Taksib apa? Ma'an ghair. Barakallahu fikum ahsantum. Yakni mendapatkan taksib. Sisanya. Loh kok bisa saudara perempuan mendapatkan sisa? Ya karena di sini bin mewarisi dengan cara farad. Bin mewarisi dengan cara farad. Kalau bin dengan cara taksib, maka saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, karena sisanya diberikan kepada bin tadi. Berarti permasalahan dari dua, bin mendapatkan satu, saudara perempuan sekandung mendapatkan satu. Barakallahu fikum. Ini mungkin demikian ya. Selesai kalau begitu. Sekarang contoh yang lainnya. Contoh pada akhwat minal ab. Ayyamu tasyakhsun an bintihi wa bani wa binti benihi wa ukhtihi min abihi. Seorang mati meninggalkan satu anak perempuan dan satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan meninggalkan satu saudara perempuan sebapak. 6. Berapa bagian anak perempuan? Paratno. Kenapa setengah? karena bersendirian. Barakallahu fiik. Ajabta wa asabta ahsanta. Naam. Ini setengah karena bersendirian. Adapun cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan berapa, Pak Ratno? Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan berapa? Tafadhol. Mendapatkan? Seperenam. Kenapa seperenam? Menyempurnakan bagian perempuan 2/3. Nah, kenapa? Karena anak perempuan baru mengambil setengah, sehingga masih tersisa anggaran untuk perempuan 1/6. Nah, ini demikian. Berarti sekarang didapatkan adanya keturunan perempuan farq yang mereka menerima dengan farq saja. Furu' yang menerima dengan farq, tidak ada mu'as, tidak ada taksib. Keberatan mereka yang menerima farq ini menjadi mu'asib bagi li'ab, saudara perempuan sebapak. Nah, sehingga di sini saudara perempuan sebapak mendapatkan taksib, mendapatkan sisanya. Nah, mungkin kita tulis biar mudah. Gambarannya, seorang mati meninggalkan satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Kemudian satu cucu perempuan dari anak laki-laki dan satu saudara perempuan sebapak. Nah, ini keadaan yang sekarang kita berada padanya. Berarti anak perempuan mendapatkan setengah. Kenapa? Karena sendirian. Cucu perempuan ini bukan taksib bil ghair. Kenapa? Karena tidak sederajat dengan dia. Yang menjadi taksib ma'al ghair, bukan taksib ma'al ghair juga karena beda jenis. Karena ini sama jenisnya, sama-sama furu'. Nah, sekarang yang menjadi taksib ma'al ghair apabila jenis yang sini. Jenis yang sini dengan jenis yang sini ke bawah. Nah, namun dengan catatan di sini perempuan hanya menerima dengan cara farat, bukan dengan cara taksib. Nah, berarti karena ini sama-sama furu', maka dilihat ada jatah perempuan 2/3. Inilah anggaran untuk warisan kaum wanita. Sekarang baru diambil setengah, berarti memungkinkan di sini untuk mendapatkan sisa jatah yang ada. Berapa? 1/6. Berapapun orangnya di sini, maka dia mendapatkan jatah 1/6. Nah, karena yang dilihat adalah dia di kedudukannya sebagai apa? Nah, bukan jumlah kepalanya. Nah, kalau di sini dilihat jumlah kepala. Kalau 1/5, kalau 2/3. 2 ke atas 2/3. Nah, kalau di sini tidak dilihat keadaan seperti ini, tidak dilihat jumlahnya, namun dilihat kedudukan dia. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di sini karena ini mereka menerima dengan cara farat, bukan dengan cara taksib, maka menjadi taksib mal ghair dengan sini. Kedudukannya bagaikan ahli ab, bagaikan saudara laki-laki sebapak, sehingga ini mendapatkan sisa. Berarti sekarang permasalahan kalau mau dihitung adalah dari 6. Dari berapa? Dari 6. Diambil dari mana 6? Penyebut yang ada 2 dengan 6. KPK-nya adalah 6. Nah, berarti anak perempuan mendapatkan 3, setengahnya. Cucu perempuan 1, karena 1/6. Sisanya adalah 2 diberikan kepada saudara perempuan sebapak. Loh, saya cucunya lebih berhak. Ya, kok dapat bagian? Nah, dapat bagian, inilah rezeki dari Allah yang sudah dibagi-bagi. Nah, ini taruhlah 2 orang. 2 orang, maka di sini 2/3. Ini dapat, ikhwan? Tidak dapat. Kenapa? Karena sudah habis. Ini tetap dapat? Dapat jadi berapa? Sisa. Berarti sekarang permasalahannya dari 3. Dari berapa? Dari 3. Ini dikasih 2, ini dikasih, ini tidak dapat, dan ini dikasih 1. Nah, demikian. Ya. Ada hitungannya masing-masing. Yang jelas patokannya kalau di sini atau ini semuanya menerima dengan farad. Nah. Ini demikian. Barakallahu fikum. Selesai dari permasalahan taksib. Difahami? Nah, berat ya. Karena malam ini memang memaksa ini. Memaksa untuk kita mengejar yang paling enggak minimalnya hal yang anu terkejar, artinya terbaca demikian. Kata anak katakan terbaca, memang hari ini anak tidak perhatian, antum paham enggak paham, cuma kita lewat. Dengan ya. Artinya barakallahu fik. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, ya. Jadi mohon maaf. Jadi mungkin nanti siap-siap apa namanya? Abu Mukbil ataupun Luqman untuk merequest ini permintaan teman-teman nanti insyaallah. Sekarang setelah antum mengetahui pembahasan yang seperti ini, maka sekarang barakallahu fikum kita melihat dari sisi kalau dalam suatu permasalahan berkumpul ashabut taksib. Ashabut taksib tadi yang taksib binafsi satu contoh. Seluruh jenis usul ataupun furu' ataupun hawasi. Jenis laki-laki dari usul furu' ataupun hawasi yang tidak terhalang dengan wanita, semuanya adalah ashabu taksib. Nah, sekarang kalau berkumpul semuanya, mati, bapaknya masih ada, kakeknya masih hidup, pamannya juga ada. Nah, anak pamannya juga ada. Saudara laki-lakinya ada, anak laki-lakinya ada, cucu laki-laki ada. Nah, artinya demikian ya. Nah, sekarang sisa ini akan diberikan kepada siapa? Semuanya mengatakan aku ashabut taksib, aku ashabut taksib, aku ashabut taksib. Ya, siapa yang akan didahulukan? Nah, dan ini kalau ashabul farad jelas. Nah, ashabut taksib di sinilah. Nah, siapa yang akan didahulukan? Dari kemarin contohnya kan satu saja demikian. Nah, sekarang inilah yang harus kita perhatikan. Kalau terjadi kasus demikian, inilah ilmunya. Tartibul asobah. Sekarang urutan prioritas tentang orang-orang yang akan menerima dengan taksib. Yarisul asobah bitartibi, yakni menerima waris dengan cara taksib dengan urutan. Urutannya adalah fayuqaddamul asbaqu jihatan, summal aqrabu manzilatan, summal aqwa. Didahulukan orang yang paling lebih dekat jihah, arah nyambungnya ke mayit. Kemudian yang lebih dekat, lebih dahulu jihadnya ke mayit. Kemudian yang lebih dekat kedudukannya, derajatnya. Kemudian yang lebih kuat hubungannya ke mayit. Nah, maknanya di sini sudah ya. Tadi namanya taksib binafsi itu ada jihad furu. Anak. Jihad anak. Naam. Ada jihad usul. Usul. Ini apa? Induk lah ya. Induk demikian. Ada jihad di sini apa? Hawasi. Hawasi, jihad nyamping. Nah, ini bukan ini. Hawasi ini terbagi nanti. Jadi di sini jihad ukhuwah. Jihadnya ukhuwah. Saudara. Nanti di sini ada jihad lagi. Umumah. Yaitu paman. Sudah ya? Ini jihad. Ini jihad yang ada. Sisi nyambungnya dari dia, arahnya kemana? Dipahami di sini ya? Arahnya kemana? Ini jihad ada gini. Yang terakhir dengan sebab yakni wala. Al wala. Ketika pada apa mu'tik. Nah demikian. Nah kita kasih di sini ini jihad prioritas pertama. Ini prioritas kedua. Ini prioritas ketiga. Atau nanti dulu. Nah gini. Kedengaran cu. Ini prioritas keempat. Ini prioritas kelima terakhir. Nah, pertama didahulukan jihad. Pertama didahulukan jihad. Mati, meninggalkan yang masih hidup, bapaknya masih hidup, kakeknya masih hidup, pamannya masih hidup, saudara laki-laki juga ada, anak laki-laki ada, cucu laki-laki ada, dan seterusnya. Siapa yang didahulukan kalau begitu? Taksib ini diberikan ke siapa? Ke anak. Kenapa? Karena dia jihadnya lebih dahulu. Nah, anak. Sekarang seandainya mati meninggalkan, bapaknya masih hidup, kakeknya masih hidup, pamannya masih hidup, ini semua masih hidup. Di sini tinggal cicit laki-laki dari jalur laki-laki. Cicit loh ya, bukan anak ya. Cicit itu begini, anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki. Nah ini mati-mati. Tinggal ini. Dan dia masih bayi. Siapa yang mendapatkan taksib? Di sini bapaknya masih, ini masih-masih. Siapa yang mendapatkan taksib? Duh, jauh ini, masih bayi lagi. Tetap diberikan ke sini. Kenapa? Karena dia lebih dahulu jihadnya. Ya. Rizki yang Allah berikan dari langit ketujuh. Nah. Paham di sini ya? Itulah rizki. Barakallahu fik ya. Lah ini barakallahu fik, pentingnya jadi orang soleh. Jadi orang soleh barakallahu fikum, anaknya tidak akan disia-siakan rezekinya oleh Allah. Naam. Fa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'min apa dalam ini? Fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fa kana abuhuma shaliha. Lihatlah. Adapun jidar dalam surat Al-Kahfi, tembok yang muropo yang ditegakkan oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam, ini diperuntukkan bagi dua anak yatim yang bapaknya sudah meninggal namun dalam keadaan soleh. Lihatlah, orang yang soleh menjadikan kebaikan bagi anak keturunannya dari sisi rizki pula. Nah, sehingga berarti ketika kita menginginkan anak kita tidak tersia-siakan dunianya, jadilah kita berusaha menjadi orang yang soleh. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Nah, itu sebagaimana tadi. Jihadnya itu didahulukan. Ya. Kalau seandainya bujang mati. Bujang, berarti ini punya enggak? Enggak punya keturunan. Nah, meninggalkan. Ini ada semua. Ini ada semua. Ini ada semua. Berarti siapa yang didahulukan? Di sini adalah bau yang masih ada. Nah, ya. Bapak enggak ada. Aki enggak ada, bau yang ada. Walaupun sudah mungkin dia usianya 100 tahun, sudah tergeletak, terkapar, enggak bisa apa-apa, tetap dia yang mendapatkan taksib. Ini yang masih bugar, ini yang merawat, ini yang terus berbuat baik, tidak dapat. Karena kebaikanmu urusannya dengan Allah, bukan dengan harta waris. Nah, dan dia mendapatkan rizki dari Allah juga dengan sebab warisan. Tadi, nah, barakallahu fikum. Jadi, ya, indah ya Islam ya, jadi ya barakallahu fik, betul-betul menuntut segala sesuatu harus ikhlas. Nah, lah inilah kok kenapa gambar ikhlas, kenapa ya faedahnya di sini. Nah, ini barakallahu fikum. Lah ini jihad ya. Dan jihad yang ada sekarang kita lihat di sini. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi. Fa bil jihati taqdimu summa biqurbihi. Wa ba'dahu mataqdimu bil quwwati ta'ala. Naam. Yani didahulukan tadi jihad. Pertama kita memahami jihad, antum sudah paham jihadnya ya. Jihad gambarnya seperti itu, bukan arah mata angin, namun ini adalah jihad arah daripada ashabah. Nah, dalam syair dikatakan fabil jihati taqdimu summa biqurbihi wa ba'dahu ma taqdimu bil quwwati ta'ala, yakni dengan jihad lebih didahulukan ya, yang terdahulu jihadnya itu yang pertama, kemudian yang qurbihi yaitu lebih dekat manzilah kedudukan dengan si mayit, wa ba'dahu ma setelah kedudukannya taqdimu bil quwwah, lebih kita mendahulukan yang lebih kuat hubungannya kepada si mayit. Kalau antum telah paham yang pertama ini, maka kita akan menerangkan yang kedua. Nah, ini prioritas pertama jihad. Sekarang didapatkan dari sisi jihad, taruhlah jihad anak. Jihad anak. Didapatkan anaknya, anak laki-laki masih hidup. Dan dia punya cucu laki-laki masih hidup. Cicit laki-laki masih hidup. Maka didahulukan yang mana sekarang? Sekarang jihad sudah ketemu. Mungkin dia begini. Seorang mati. Memiliki 3 orang anak laki-laki. Laki-laki, laki-laki, laki-laki. 6. Ini mati. Memiliki anak laki-laki. Ini juga mati. Ketika si mayit mati, ini memiliki cicit laki-laki. Demikian ya. Jadi mati meninggalkan, tidak harus mungkin seperti ini, mungkin itu mudah ya kalau itu. Nah sekarang gambaran seperti ini. Ada anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki. Semuanya ashabu ta'sib. Jihadnya sama jihad anak, keturunan. Siapa yang didahulukan? Yang dekat derajatnya. Mana yang paling dekat derajatnya? Anak laki-laki. Berarti ini meraih. Dia menuntut mana bagian waris kakekku, kan juga dia, kakekku kan juga anaknya si mayit. Mana baris, bagian waris ayahku? Ayahmu sudah mati, enggak mendapatkan. Nah, loh, berarti enggak adil di sini. Apakah engkau akan menuntut bagian Allah? Demikian. Ini pembagian Allah Subhanahu wa taala. Bagian rezeki yang Allah berikan. Nah, di sini oh, yang dapat ini, ya. Yang dapat nih ini. Walaupun kembali lagi, dia yang merawat, dia yang apa, tidak ada kaitan dengan waris. Nah, kebaikan yang dia lakukan kepada orang tuanya adalah kewajiban. Nah, kewajiban. Sehingga jangan sampai terbetik pada seorang anak, saya akan berbakti kepada orang tuaku, supaya nanti mendapatkan bagian yang paling besar. Tidak. Nah, tidak ada yang seperti itu. Itu niatan bukan ikhlas dan sia-sia amalannya nanti di akhirat. Tidak mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, faliyadzu billah. Naam, sehingga dengan kurbah. Nah, demikian pula seandainya jihad yang ini ada bapaknya, ada kakeknya, ada baunya dan seterusnya ke atas. Naam, ada canggah dan seterusnya, maka bagaimana, siapa yang didahulukan? Ayah. Ayah menutup, menghalangi semuanya ke atas. Nah, jihad ini juga seandainya ada saudara laki-laki, ada anak laki-laki, saudara laki-laki, cucu saudara laki-laki dan anak laki-laki, semuanya ashabu ta'sib. Siapa yang didahulukan? Yang paling dekat hubungannya atau yang derajatnya dengan si mayit. Nah, ini juga demikian, ada pamannya, ada anak pamannya dan seterusnya. Dan demikian pula dalam perwalian. Nah, cuma dibalik perwaliannya, jihadnya berbeda. Nah, jihadnya yang didahulukan berbeda. Kalau perwalian nikah, bapak dulu. Nah, bapak dulu. Ke atas dulu, usul dulu. Dipahami di sini? Nah, sekarang prioritas ketiga, kalau ternyata jihadnya sama, derajatnya sama. Seperti misalnya, ini kasus yang terjadi pada ini saja. Karena yang namanya saudara terbagi menjadi dua. Kalau saudara perempuan bukan bagian ashabu ta'sib. Namun saudara seibu dan sebapak sekandung dan saudara satu bapak ya. Demikian. Kalau begitu ini sederajat. Jihadnya sama ukhuwah. Derajatnya sama. Nah, saudara. siapa yang didahulukan, maka di sini bil kuwah lebih kuat hubungannya ke mayit dari berapa jalur? Dua jalur, sekandung melalui ibu dan bapak. Kalau bapak satu jalur, sehingga ini didahulukan. Ini didahulukan. Nah, ini didahulukan dengan sebab dia lebih kuat. Nah, lebih kuat. Barakallahu fikum. Lebih kuat daripada saudara sebapak. Barakallahu fikum. Nah, kalau itu semua tidak ada, empat yang di atas tidak ada, barulah diberikan kepada al-wala. Naam. Naam. Ini demikian. Jadi jihad ada lima. Jihad ada lima. Jihad bunuwah. Jihad ubuwah. Atau furu' di sini bunuwah tepatnya. Bukan. Ini usul dan seterusnya. Nanti di sini ya. Jihadnya lain. Ya. Di sini adalah jihadnya buninya bunuwah. Bunuwah. Di sini ubuwah. Ubuwah, kemudian ukhuwah, umumah. Ini dzulwala. Dan dzulwala itu jihad yang ada. Naam, jihad bunuwah, jihad ubuwah, jihad ukhuwah, dan jihad umumah. Naam. Difahami ikhwan? Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan yang membaca yang ini. Halaman 39. Naam. Jihad yang ada urutan memang sudah kita jelaskan. Namun di sini ya, tentang jihad yang ada. Bahwanya jihad ini ada bunuwah, ubuwah, kemudian ukhuwah dan juga umumah serta barakallahu fikum dzulwala. Maka di sini sebagian menyatakan jihad itu ada empat saja, yaitu bunuwah, ubuwah, kemudian furu', ya, yang ketiga adalah furu'ul ubuwah, cabang daripada ayah, maksudnya bercabangnya dari ayah, mencakup padanya ukhuwah dan umumah. Namun kita lebih mudah mengambil tadi yang lima tadi, karena nanti ketika terbentur antara paman dan saudara, kita akan mendahulukan saudara. Nah, sehingga dengan memahami ini lebih mudah. Jadi kita katakan jihaduhum bunuwatun ubuwatun ukhuwatun umumatun wadul walatatimmah. Demikian ya. Jihaduhum bunuwatun ubuwatun. Nah, demikian. Jihad mereka adalah bunuwah, anak-anak dulu yang ke bawah, generasi keturunan. Kemudian ubuwatun, setelah itu barulah induk yang ke atas didahulukan. Kemudian ukhuwatun, yakni saudara-saudara yang sederajat dengan si mayit. Nah, selain akh minal um, karena dia ashabul furud, bukan taksib. Kemudian setelah itu umumah, yakni merupakan cabang daripada bapaknya, paman-pamannya, ataupun cabang dari kakeknya. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian atau bukan cabang, yakni saudara-saudara pamannya, saudara-saudara bapaknya, paman ataupun saudara-saudara kakeknya. Ya, apa namanya istilah sini? Kakek apa? Hah? Kakek pinggir. Ya, kalau Jawa itu kakek iringan, demikian. Ini kakek iringan ya, diiring nah itu. Demikian. Ini demikian. Ini kemudian yang terakhir adalah dzulwala tatimmah, yaitu yang memiliki alwala, orang yang memerdekakan budak. Barakallahu fikum. Selesai dari jihad-jihad ini. Berarti tadi kalau berkumpul didahulukan tadi, jawabannya ini tidak mendapatkan, karena nanti akan datang istilah hajab. Istilah hajab. Berarti yang tidak dapat mahjub dengan ini. Mahjub dengan ini, terhalangi dengan ini. Terhalangi dengan ini. Seandainya mati meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki, maka yang dapat adalah anak laki-laki. Cucu laki-laki terhajab dengan bapaknya. Nah demikian. Nah ini hajab ini terjadi pada yang lainnya. Sesungguhnya itu termasuk diantara perkara yang penting dalam ilmu faraid. Namun kalau mudah kita nanti ambil sedikit dan juga menerangkan tentang dzawil arham kalau memang waktunya memadai. Nah mencukupi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada usulan di sini untuk rencana besok pagi ulangan ditiadakan saja. Setuju atau tidak? Ditiadakan saja, diganti dengan PR katanya gitu. Jadi diganti dengan PR. Diganti dengan PR nanti pagi dicocokkan. Perlu PR enggak? Hah? Yang perlu satu. Yang enggak perlu banyak. Jadi mungkin demikian ya kita lihat maslahat. Kalau antum mau bikin PR, ana kasih PR ke antum, coba antum mungkin bayangkan seandainya kita menghadapi suatu masalah, apakah diri antum atau orang tua antum yang mati atau siapa terserah. Nah, demikian. Ini akan meninggalkan ini karena sudah dipelajari semua. Nah, dengan isyarah ataupun dengan secara langsung. Ya, dengan isyarah tadi yang hajab-hajab dengan tentang pendahuluan ashabu ta'sib. Nah, adapun dengan yang ashabul furud telah kita ambil semuanya kemarin. Nah, maka di sini coba antum susun sendiri, set berbeda-beda. Lah nanti siapa besok yang siap? Saya tunjuk jari. Saya mau mengajukan permasalahan saya. Ya diselesaikan sendiri maksudnya gitu. Biar kita sama-sama mendengarkan. Nah, demikian. Barangkali ada yang setuju, ada yang enggak. Ini demikian. Mudah-mudahan tafadhol antum selesaikan karena waktu yang memang tidak mencukupi bagi kita. Sesungguhnya kita menginginkan semuanya dibaca sampai pun latihan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Namun karena waktu yang tidak memungkinkan, namun kita berharap kepada Allah kebaikan. Mala yudrok kullah atau kulluh la yudrok julluh. Sesuatu yang tidak bisa diraih seluruhnya, tidak ditinggalkan mayoritasnya. Nah, maka kita ambil apa yang penting-penting dari hal ini. Wallahu ta'ala alam biswab. Kita cukupkan di malam hari ini sampai pelajaran ini, dan insyaallah berakhir pada besok pagi pada pertemuan yang terakhir insyaallah. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.